بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ya, kita lanjutkan pembahasan kita sampai di kitab Ahkam As-Salah. Kitab Ahkam As-Salah. Dan di sini dikatakan wahia lughatan ad-du'a. Maksudnya adalah as-salah secara bahasa adalah doa. Maksudnya makna asli dari sholat itu sebenarnya adalah doa. Ya. Jadi ketika kita katakan sholat, maksudnya kita sedang bilangkan doa gitu ya. Tapi itu makna asli dari sholat. Adapun makna yang dimaksudkan secara syariat, kama qala ar-Rafi'iyyu, aqwalun wa af'alun muftatahatun bit-takbiri mukhtatamatun bittaslimi bisyara'it makhsusatin. Adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ar-Rafi'i. Maksudnya makna salat ya, yang dimaksudkan oleh syariat. Adapun makna salat aslinya adalah berdoa. Itulah makna salat yang asli ataupun secara bahasa. Adapun secara syariat atau yang dimaksudkan di dalam syariat, ketika ada ungkapan sholat, maka maksudnya adalah aqwalun wa af'alun, perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, bisyara'it makhsusah, dengan syarat-syarat tertentu. Bisyara'it makhsusatin, dengan syarat-syarat tertentu. Itulah yang dimaksudkan dengan sholat di dalam bahasa syariat. Nah, kemudian as-salatul mafrudah wa fi ba'd an-nusakh as-salawatul mafrudat khamsun. Kemudian musannif melanjutkan dengan mengatakan bahwa salat mafrudah itu di sebagian naskah itu lafaznya as-salawatul mafrudatu. Ya, apa namanya, baik naat maupun manutnya sama-sama menggunakan bentuk jamak muannats salim. Adapun di naskah ini naatnya menggunakan bentuk mufrad dan manutnya juga menggunakan bentuk mufrad. Jadi as-salatul mafrudatu khamsun. Sementara di naskah yang lain as-salawatul mafrudatu mafrudatu khamsun. Ya, demikian. Ya, tapi intinya ya mau menggunakan bentuk mufrad ataupun bentuk jamak ya, namun maknanya kesimpulannya adalah bahwa salat yang diwajibkan itu ada lima. Setelah tadi ya, musannif menjelaskan terlebih dahulu definisi daripada salat. Yajibu kullun minha bi awwalil waqti wujuban muwassa'an ila ayyabqa minal waqti ma yasa'uha fayadiqu hina idzin wajib ya, seluruhnya itu ya, seluruh di antara yang lima tersebut ya, masing-masing dari kelima salat yang diwajibkan tersebut ya, wajib hukumnya adalah wajib di awal waktu, yang sifat wajibnya muwassaan, meluas, ila ayya baqa minal waqti ma yasa'uha, sampai ke waktu. Ya, jadi wajibnya itu di awal waktu sampai ke waktu ke waktu penghabisannya, ya, ila ma minal waqti ma yasa'uha, ya, dari waktu dari waktu-waktunya dia, begitu ya, dari waktu-waktunya salat tersebut, ma yasa'uha, sampai ke akhir waktunya. Fayadhiqu hina idin, lalu sempitlah ketika itu. Ya, maksudnya ketika waktunya sempit, ya, maka di situ disitulah kita menyegerakan sholatnya jika ketika waktunya sempit. Ini ketika kita jabarkan maksud yang tersembunyi dari idin hina idin itu kalimatnya apa? Yang mana? Ujung itu. Oh, fayadhiqu hina idin. Apanya itu? Oh, tanwinnya, ya, tanwin badal. Jadi bertanya tentang tanwin badalnya, ya. Jadi hina idzin ya apa namanya? Ketika waktunya sudah mau habis gitu, ya. Ketika waktunya sudah mau habis, ya, maka ketika itu sempitlah waktunya. Ya, di akhir waktu gitu lah. Kalau kita bahas harapkan. Sebentar ya. Apa bahas harap akhir? Id yantahi gitu ya. Ataupun id huwa fi akhirihi, ya, atau banyaklah pokoknya mana-mana yang bisa lah, yang mana-mana yang berkaitan dengan waktu, dengan apa, dengan makna tersebut gitu. Ya, id yantahi ataupun id id huwa fi akhirihi gitu ya. Atau ya, atau semisalnya lah. Ya, intinya ada banyak makna untuk hal tersebut. Nah, demikian. Hah? Iya, yajib kullun minha, ya, kullun itu juga badal, ya. Tanwin badal, tapi badal apa namanya ini? Badal kalimah, ya. Kemarin badal apa namanya? Kan ada dua tuh tanwin badal, ya. Ada yang badal minal apa dari kalimah, badal dari ada yang badal dari jumlah, kan begitu. Demikian. Nyusun yang mana? Kalau nyusun dari kalimat sebelumnya, nah, ini kan bisa disusun dari sebelumnya, nggak ada. Mulai pergantian gimana membentuknya? Dari id itu lah, setelah id. Iya, dari id itu kan, dimana setelah id itu terdapat jumlah, cuma digantikan dengan tanwin. Jadi setelah id itu terdapat jumlah, namun digantikan dengan tanwin. Kira-kira begitu. Nah, kalau kita bahas harapkan jumlahnya itu yang mungkin misal tantahi shalah gitu ya. Apa tantahi apa yang tahi waktu shalah kan gitu. Ya, yang nanti akhir waktunya akan kita bahas juga kan apa. Cuma yang jelas begitulah dia. Baik, kita ulangi sekali lagi ya. Jadi as-shalatul mafruḍah wa fi ba'd an-nusakh as-shalawātul mafruḍāt khamsun. Bahwa salat mafrud itu ada 5. Yajibu kullun minha bi awwalil waqti wujuban muwassan. Wajib masing-masing dari salat tersebut, ya. Wajib masing-masing dari salat tersebut sebab masuknya awal waktu. Jadi wajib masing-masing dari salat tersebut sebab masuknya awal waktu dengan kewajiban yang meluas. Ila ayya baqa, sampai kepada sisa dari waktu yang meluaskannya gitu. Ma yasa'uha, yang menyisakannya, yang meluaskannya ataupun akhir waktunya. Fayadhiqu hina idzin, ya, maka ketika itu sempitlah waktunya sehingga harus disegerakan, ya, ketika sudah berada di akhir waktunya. Kemudian adh-dhuhru ay salatuhu, qala an-Nawawi, wa summiyat bidzalika li'annaha zahiratun fi wasatin nahari. Lalu Imam Abu Syuja berkata adh-dhuhru maksudnya adalah salat zuhur, ya, maksud kata adh-dhuhru maksudnya adalah salat zuhur. Maka berkata Nawawi, Imam An-Nawawi, salat ini dinamakan dengan zuhur dikarenakan jelas berada pada tengah matahari, tengah siang. Ya, dikarenakan jelas berada pada tengah siang. Itulah kenapa dinamakan dengan adh-dhuhr. Itu kata Imam An-Nawawi. Sumiyat bidzalik, dinamakan salat tersebut dengan zuhur, ya, disebabkan salat itu berada jelas di tengah siang. Wa awwal waqtiha zawalu aymailus syamsi. Dan awal waktunya, nah jadi awal waktu yang akan kita terangkan ini, itulah sebab wajibnya salat zuhur. Ya, sebab mulai wajibnya salat zuhur. Dan awal waktunya adalah zawal. Zawal sendiri maknanya adalah mail. Ya, asyamsi. Ya, ini tergelincirnya matahari. Mail. Ya, mail. Ya, mail. Tergelincirnya matahari. Iya. Apa namanya itu? Bergesernya matahari gitu ya. Ataupun condongnya matahari. Itulah makna dari zawal di sini. Tergelincir dari tengah maksudnya gitu ya. Bukan tergelincir terbenam ya. Baik, jadi wa awwal waqtiha, adapun awal waktu salat zuhur itu adalah zawalu ay mailus syamsi. Nah, jadi zawalu syamsi ini ataupun mailus syamsi ini penyebab wajibnya salat zuhur. Ya, sebagaimana yang dikatakan di atas, yajibu kullun minha bi awwalil waqti. Wajibnya salat-salat tersebut, ya, masing-masing dari salat-salat tersebut sebab masuknya awal waktu. Wujuban muwassa'an, yang mana kewajibannya itu meluas. Ya, maksudnya waktunya panjang. Ila ayyabqa, ya maksudnya waktunya sampai kepada sisa dari waktu-waktu yang meluas tadi. Nah, demikian. Ya, yang disinilah yang akan kita terangkan seberapa luas waktu-waktu tersebut, dari awal waktu sampai akhir waktunya itu seberapa luas, kan gitu. Nah, keluasan-keluasan waktu inilah yang akan kita bahas. Nah, jadi untuk zuhur itu awal waktunya adalah zawalus syams ataupun mailus syams, tergelincir ataupun condongnya matahari. An wasatis samai, ya, tergelincir dari tengah langit. Ya, bukan, jadi bukan tergelincir terbenam ya, tapi tergelincir dari tengah langit. Ya, condong dari tengah langit. La bin nadhari li nafsil amr. Tapi untuk permasalahan ini itu tidak dilihat dari perkara itu sendiri. Dari permasalahan itu sendiri. Bal lima yadhharu lana, akan tetapi hanya sebatas apa yang tampak di kita. Wa yu'rafu dzalika, jadi tentang permasalahan condong ataupun mailus syams tadi, ya, ataupun zawalus syams tadi, itu dapat diketahui bi tahwilid dhilli ila jihatil masyriq. Ya, dapat diketahui dengan bergesernya bayang-bayang ataupun bertukarnya, berpindahnya bayang-bayang ke arah masyriq, timur. Jadi dapat kita ketahui ya, karena tadi dikatakan bahwa permasalahan zawalus syams ataupun mailus syams ini itu tidak ditinjau ataupun tidak dilihat dari perkara itu sendiri di nafsil amr, tapi hanya sebatas apa yang tampak di kita. Bal lima yadhharu lana, dan cara untuk mengetahuinya, wa yu'rafu dzalika dzalikal mail, ya, wa yu'rafu dzalikal mail, dan untuk mengetahui permasalahan mail tadi, bitahwilid dhilli ila jihatil masyriq. Jadi kalau kita lihat terjadi pergeseran dhil, ya, terjadi pergeseran kegelapan kepada arah ke arah timur. Ya, jadi terjadi pergeseran kegelapan ke arah timur. Ba'da tanahi qisarihi, setelah berakhir pendek dhil tersebut. Ya, pendek kegelapan itu. Ya, setelah berakhir pendeknya kegelapan tersebut. Alladhi huwa ghayatur irtifai syams. Yang pendeknya kegelapan tersebut adalah ghayatur irtifai syams. Apa namanya? Ghayatur irtifai syams. Maksimal gitu ya. Ya, maksimal dari perangkatnya matahari. Ya. Jadi maksudnya benar-benar berada di tengah gitu ya. Ya, ghayatur irtifai syams atau apa namanya? Puncak. Puncak ya, benar. Puncak perangkatnya ya gitu ya. Puncak perangkatnya matahari. Nah demikian. Jadi itulah waktu, awal waktu bagi sholat zuhur. Jadi mailus syams an wasatis samai. Dan cara untuk mengetahui tentang mail ini adalah dengan kita melihat terjadinya perpindahan zil, perpindahan gelap ke arah timur. Setelah zil tersebut, ya setelah zil tersebut berakhir kependekannya. Jadi kependekan zil tersebut setelah berakhirnya kependekan zil tersebut, ya setelah berakhirnya kependekan zil tersebut. Jadi beralih ke arah, ya beralih ke arah timur. Nah jadi yang dimaksud dengan berakhirnya kependekan zil tersebut ataupun bayang tersebut adalah ghayatur tifa'is syams, yaitu puncak apa tadi, puncak terangkatnya matahari, ya puncak tingginya matahari, ya puncak tingginya matahari. Wa akhiruhu, adapun akhir waktunya, ya, tadi awal waktunya, adapun akhir waktu salat zuhur, idza sara dhillu kulli syai'in mithlahu ba'da ay ghayra dhilli zawali, yaitu apabila akhir waktu salat zuhur adalah apabila dhil tersebut ataupun gelap, ya kegelapan tersebut atau bayang tersebut, bayang dari segala sesuatu, ya bayang dari segala sesuatu atau kegelapan dari segala sesuatu itu semisal dengannya, semisal dengan sesuatu tersebut, ya semisal dengan benda tersebut. Praktek bisa. Jadi gitu kan, kan dia tegak dan lurus. Ini kan maksudnya timur kan. Berarti yang dia bilang arah timur, bayang kita yang tegak ini sudah di sana sedikit. Iya, arah ke timur. Ya. Ke arah timur. Berarti dia sudah mau sore. Bayang ke arah timur. Iya, ke arah timur. Jadi tahwil ke arah timur. Kalau barat di sana berarti tahu. Iya. Jadi sudah ke arah timur. Selepasnya, selepas berakhirnya kependekan bayang tersebut. Ya, selepas berakhirnya kependekan bayang tersebut. Alladhi huwa ghayatur tifa' asy-syams. Yakni yang mana dia itu apa? Puncak dari tingginya matahari. Adapun akhiruhu, waktu akhirnya itu tadi sara dhillu kulli syai'in mithla, yakni seluruh bayang-bayang sesuatu itu, ya, itu semisal dengannya. Sejajar. Iya, seukuran dengannya gitu ya, seukuran dengannya. Sama. Ya, seukuran dengan benda tersebut atau sesuatu itu. Jadi saradillu kulli syai'in, jadilah kegelapan segala sesuatu itu semisal dengan sesuatu tersebut. Ya, segala sesuatu itu. Iya, semisal dengannya. Sama. Iya sama. Betul. Dengan zilnya tersebut. Ba'da ay ghayra zil zawali. Yani ba'da, maksud dari kata ba'da di sini adalah selain. Yani dalam keadaan selain zil zawal, kegelapan yang ada pada saat tergincir. Ya pada saat condong. Ya condongnya matahari tadi. Ya, jadi kegelapan yang ada pada saat condong, dhilliz zawali. Ya selain dhilliz zawali, selain kegelapan yang ada pada saat condong tadi. Nah demikian. Artinya kalau kita lihat secara kasat mata berarti bayang-bayang tadi lebih panjang daripada bendanya. Ya, bayang-bayang tadi ataupun kegelapan tadi lebih panjang daripada bendanya. Makanya di sini dikatakan ba'da, dan Imam Ibnu Qasim memahami kata ba'danya Imam Abu Syuja itu dengan kata ghair. Jadi makna ba'da di sini adalah ghair. Ghair dhilli az-zawali. Ya ini selain dari kegelapan yang ada pada saat az-zawal. Nah, itu enggak dimasukkan. Ya, itu enggak dihitung. Jadi yang kita hitung berarti selain dari az-zawal. Di mana sewaktu az-zawal itu kan juga ada bayang-bayang. Iya, waktu sewaktu zawal, sewaktu mailus syams itu kan juga ada bayang. Nah, jadi ukurannya adalah selain dari bayang yang sudah ada pada saat zawal tadi. Jadi bayang-bayang itu yang kita hitung. Itulah akhir dari salat zuhur. Jadi selebihnya bayang-bayang dari selain dhilli zawal tadi yang ada pada saat az-zawal tadi, nah selebihnya itu ukurannya sama dengan si benda. Ya mithlah. Nah demikian. Ba'da ay ghairu dhilli zawali. Wa dhillu, adapun kegelapan sendiri secara bahasa maknanya adalah as-sitru. Penutup. Taqulu, seperti perkataan engkau, ana fi dhilli fulani. Ya, tapi tentunya ini hanya ada di bahasa Arab ya. Kalau di bahasa kita enggak ada. Jadi taqulu di sini, engkau di sini maksudnya orang Arab ya. Ana fi dhilli fulanin. Aku berada di dhillnya seseorang. Maksudnya aku berada di kegelapan seseorang. Ai sitrihi. Maksudnya adalah penutupnya gitu ya. Iya, jadi berada di penutupnya seseorang. Walaysa dhillu adamasy-syams. Ya, walaysa dhillu adamasy-syamsi. Dan bukanlah yang dimaksud dengan kegelapan itu adalah enggak ada matahari, bukan itu dimaksud dengan kegelapan. Ya, bukan itu yang dimaksud dengan adzil. Kama qad yatawahhamuhu, sebagaimana yang diwahamkan oleh orang-orang. Apa waham? Ya, bahasa Indonesia nya. Waham itu kan ada waham, ada syak, ada dhan. Nah, dhan itu artinya dhan ngeduga. Dhan ngeduga. Syak ragu. Waham ini apa bahasa Indonesia nya? Saya enggak tahu. Khayal. Ya, sebagaimana yang disangka orang-orang gitu ya. Atau bisa juga kita, tapi kalau disangka itu kan takutnya iya, persentasenya tinggi kali. Bukan persentasenya tinggi. Kalau persentasenya tinggi, kalau persentasi benarnya tinggi itu namanya prasangka. Kalau persentasi salahnya lebih tinggi itu namanya waham. Nah, ini bahasa Indonesianya ada enggak gitu. Ya, kalau ada bahasa Indonesianya silakan cari bahasa Indonesianya. Atau dengan kata lain beginilah ya, bisa kita bilang sebagaimana yang disalahpahami orang gitu ya. Begitulah mungkin ya. Ya, sebagaimana yang disalahpahami oleh orang-orang. Ya karena waham itu kan lebih besar salahnya, ya, lebih besar salahnya dibandingkan benarnya. Adapun dhon itu lebih besar benarnya dibandingkan salahnya. Adapun ragu-ragu ataupun syak itu seimbang kan begitu. Ya jadi kata Imam di sini bahwa dhil itu bukanlah tidak ada matahari. Ya jadi kegelapan itu bukanlah tidak ada matahari. Sebagaimana yang disalahpahami oleh orang-orang kan begitu. Kama qad yatawahhamu. Bal akan tetapi huwa amrun wujudiyun yakhluqullahu ta'ala linaf'il badani wa ghairi. Ya pokoknya dia itu adalah suatu perkara yang ada, suatu perkara yang wujud kan gitu. Yakhluquhullah, yang Allah ciptakan, linaf'il badani wa ghairi. Ya untuk tujuan pemanfaatan badan ataupun selainnya. Ya intinya dhil itu adalah suatu amrun wujudiyun, bukan ada musyamas. Itu dia maksudnya. Ya, jadi dhil itu ataupun kegelapan itu bukan ada musyamas, tapi amrun wujudiyun. Ya pokoknya suatu apa namanya? Suatu entitas yang ada gitu ya. Suatu entitas yang ada yang Allah ciptakan entitas tersebut untuk tujuan naf'il badan, memanfaatkan badan, memberikan manfaat untuk badan ataupun untuk memberi manfaat yang lainnya. Ya. Untuk bermanfaat bagi badan mungkin misalkan ya kita bisa berteduh di bayang-bayang tersebut kan gitu. Bayang pohon. Iya, misalkan di bayang-bayang pohon kan. Jadi itu entitas yang Allah, entitas apa, suatu entitas yang ada keberadaannya yang Allah ciptakan ya, kata Imam Ibnu Qasim di sini untuk tujuan naf'il badan wa ghairihi kan gitu. Nah, demikian. Ya, jadi ya misalnya seperti itu ya, dan mungkin ya ada ataupun manfaat-manfaat yang lainnya begitu. Ya atau mungkin dengan adanya kegelapan ini ataupun bayang-bayang ini, ya tanaman tidak apa namanya, tidak terus-menerus terkena oleh matahari kan gitu. Ya misalkan kegelapan dari awan ya, sehingga terlindungilah tanaman yang tidak terus-menerus terkena oleh matahari. Ya macam-macam lah. Pokoknya Allah ciptakan entitas tersebut. Ya entitas will ini ya dengan tujuan itu tadi gitu. Yang pasti bukan karena tidak ada matahari. Ya intinya adzillu bukanlah ada musyams, ketidakadaan matahari, tapi adzillu itu adalah amrun wujudiyun, entitas yang ada wujudnya, yakhluquhullahu yang Allah ciptakan entitas tersebut linaf'il badani wa ghairihi, untuk kemanfaatan badan ataupun selain dari badan. Nah, itulah intinya adzillu. Contoh dari adzillu ya. Orang pada berlindung semua di sini. Ya, bermanfaat. Ada ikan. Niup ya, untuk niup. Oh ya. Nah, jadi demikian. Itulah yang dimaksud dengan adzillu. Jadi ini sifatnya yang terakhir ini adalah semacam istidrad ya, atau melebar ya. Jadi bukan pokok pembahasannya. Pokok pembahasannya adalah awal waktu zuhur dan akhir waktu zuhur. Yang mana awal waktu zuhur itu adalah zawalus syams an wasatis samai. Ya, satis samai. Ya, ini condongnya matahari dari tengah langit. Sementara akhiru waktu zuhri ya, akhir dari waktu zuhur itu adalah idza sara dhillu kulli syai'in mithla ba'da ay ghairi dhilliz zawali. Begitu. Wallahu a'lam. Jadi apabila bayang tersebut ya, bayang dari segala sesuatu itu semisal dengan segala sesuatu tersebut. Setelah, tapi setelah ya, kita ngitung ya, setelah bayang si zawal. Setelah bayang si zawal. Makanya di sini oleh Imam Ibnu Qasim dipahami sebagai ghair, makna sebelah setelah ini. Jadi maksudnya selain dari dhillil zawal. Jadi yang ketika kita katakan seukuran dengan sesuatu tadi, selain dari bayang sewaktu ada di zawal tadi. Ya, ketika ada di zawal tadi. Nah, begitu. Gimana? Ya. Ya, ukurannya matahari ya. Baik. Jadi kan intinya pada saat zawal, ya pada saat zawal benda itu punya bayang, punya kegelapan kan gitu. Nah, kegelapan itu enggak kita hitung untuk akhir dari waktu zuhur itu enggak kita hitung ya. Hah? Enggak dihitung. Jadi yang dihitung adalah yang setelah ya jadi misalkan segini nih ya, seginilah bayang apa namanya, bayang waktu di zawal. Jadi bayang bendanya ukurannya segini sewaktu di zawal. Nah, jadi untuk mengukur atau untuk menentukan akhir dari waktu zuhur itu adalah apabila bayang dari mulai kemarinya dari sini sampai seterusnya itu seukuran dengan bendanya. Jadi yang ini enggak dihitung ini. Kan itu kan bayang kan terus bertambah tuh. Ya, bertambah. Nah, yang bertambah ini mulai dari sini tadi yang bertambah ini, nah itulah yang kita ukur seukuran dengan si benda. Nah, jadi jika seukuran dengan si benda, berakhirlah waktu zuhur. Yang enggak dihitung yang ini. Bendanya. Bukan yang ini. Bayang yang ada di waktu zawal tadi. Bayang yang ada di waktu zawal tadi. Jadi gini. Jadi ini contoh kan gini. Jadi ini nih. Ini benda ini matahari di sini kan. Iya. Nah, ini umpama tadi zawal, condongkan. Nah, condongkan. Nah, itu zawal. Cukup. Itu zawal kan? Nah, kemudian waktu akhirnya adalah yang terusan dari sini kemari. Nah, ukurannya sama-sama ini. Nah, mulai dari sini sampai seterusnya ukurannya sama-sama ini. Nah, ini berarti udah berakhir. Gitu loh. Berarti kalau masih di sini masih bisa sholat. Iya, jadi kalau misalkan masih di sini, ya di mana kalau kita lihat kalau masih di sini ini seukuran dengan ini. Kan gitu ya, seukuran. Tapi ini enggak apa namanya bukan hitungannya karena kita ngitungnya bukan dari sini. Tapi dari gitu loh. Yang iya, makanya di sini dikatakan ghairi dhilliz zawali. Ya, kita ngitungnya bukan dari apa namanya? Dari awalnya tadi gitu. Jadi ngitungnya dari yang ada. Karena di sini dikatakan sara dhillu kulli syai'in mithla ba'da ay ghaira. Jadi di sini dipahami sebagai ghair dhilliz zawali. Ya, tapi memang andaikan pun Ibnu Qasim tidak mengatakan ghair di sini, tidak mensyarahnya dengan ghair, tapi kata ba' dari situ dapat kita pahami setelah, maksudnya kita ngitungnya setelah dhillunya zawal. Ya, setelah dhillunya zawal ataupun bayangan si zawal. Jadi dari situlah kita ngitungnya. Nah, begitu. Jadi jika setelah bayangan si zawal itu muncul, nah jika jika dia sudah sepanjang dengan bendanya, maka habislah waktunya. Tapi jika belum sepanjang dengan bendanya, tapi kalau kita ngitungnya sama dhilluz zawalnya, bisa jadi sudah panjang. Ya bisa jadi sudah panjang, sepanjang sudah seukuran dengan bendanya, tapi waktunya belum habis itu. Karena ngitungnya bukan dari dhilluz zawal, tapi ngitungnya setelah dhilluz zawal. Enggak sampai dua kali lipat. Karena dhilluz zawal, bayangan zawal itu tidak sepanjang bendanya. Itu pendek aja. Ya dhilluz zawal itu pendek aja. Apalagi di sini dikatakan di atas dikatakan ba'da tanahi qasri. Ya ba'da tanahi qasri. Jadi enggak terlalu panjang ya. Jadi standar ukuran tambahannya kayak mana itu dalam hitungan benda standar. Tambahannya dari asli benda sepanjang minuman ini. Ya berarti yang perlu kita cari di sini adalah dhilluz zawalnya, bukan tambahan. Dhilluz zawalnya, berapa ukuran dhilluz zawalnya? Nah, di sini tidak diterangkan secara spesifik berapa dhilluz zawal tersebut, kan gitu. Karena intinya kan begini, saat kita melihat sebuah bayang-bayang itu seukuran pas dengan bendanya, itu berarti waktu zuhur belum habis. Kan gitu, karena dia bilang seukuran dengan bendanya selain dhilluz zawal. Nah, tinggal permasalahannya di sini adalah kita belum ya, tidak mengetahui secara spesifik berapa ukuran dhilluz zawal tersebut. Tapi sebenarnya cukup mudah kalau antum mau tahu kan, ketika si syams zawal ataupun mail, nah ketika itulah kita lihat berapa ukuran bayang-bayang yang ada. Jadi kita antum lihat kan gitu, ketika matahari di tengah, lalu ketika dia tergelincir, ya ketika setelah dia tergelincir dari tengah. Ya, jadi umpama dia berada di tengah, nah saat dia tergelincir dari tengah, nah di situ kan otomatis bayang-bayang berubah mengarah ke timur. Nah disitulah kita lihat saat pertama sekali tergelincir itu kita lihat berapa ukuran bayang-bayang yang ada, kan gitu. Nah di situ, nah setelah kita tahu oh ternyata ukuran bayang-bayang yang ada pada saat tergelincir segini, nah berarti kita hitunglah mulai dari sini, yang ini jangan dihitung, mulai dari sini kemarilah dihitung, begitu. Ya praktek langsung lah begitu. Secara logika, Ketika tergelincir sebenarnya sedikit aja nih tambahannya. Ketika tergelincir, maka dia sudah memberikan bayang-bayang. Artinya tak perlu banyak. Apakah jalan pelan-pelan gitu kan? Yeah. Kita jalan pelan-pelan. Ketika sudah tergelincir, saat itu malah bayang-bayang, tapi tidak banyak. Iya yeah, benar. Logika. Ya, kan? Jadi kalau seandainya kita ingin mengatakan tambahannya daripada bayang-bayang benda tersebut, saya rasa tak paling signifikan. Gitu. Nah, masalahnya begini. Makanya di sini dikatakan kan la binnadhari li nafsil amr. Jadi, masalah ketergelinciran ini itu tidak kita tinjau dari perkara itu sendiri, tapi kita tinjau dari apa yang terlihat oleh kita, di mana memang terlihat oleh kita ketergelinciran tersebut. Nah, oleh karena itu ketergelinciran itu terlihat oleh kita adalah dengan berpindahnya. Jadi, kalau belum terlihat berpindahnya si bayang-bayang, berarti kita belum bisa bilang itu tergelincir. Walau secara ilmu apa namanya geografis kan gitu, dia sudah tergelincir, tapi enggak di situ perkaranya bukan linafsil amr gitu. Jadi la bin nadhari bin linafsil amr. Jadi kita tidak meninjau kepada perkaranya itu sendiri, tapi kita meninjau lima yadhharulana, apa yang tampak sama kita aja gitu. Ya apa yang tampak di kita. Nah, bagaimana cara mengetahui hal tersebut, masalah mail ini tadi? Ya karena kan enggak perlu meninjau berdasarkan perkaranya itu sendiri, tapi meninjau kepada apa yang tampak di kita. Nah, caranya adalah bitahwil dhil ila jihatil masyriq. Jadi kalau kita belum melihat adanya perubahan bayang ke arah masyriq, ya berarti kita belum bisa bilang itu mail gitu loh. Walau mungkin secara geografis kalau kita lihat pakai teropong atau sebagainya, dia udah mail kan gitu ya. Tapi kita enggak lihat perkaranya itu sendiri perkaranya itu sendiri, namun kita hanya melihat apa yang tampak di kita aja gitu. Ya, karena kan seperti kata Ustaz Usman tadi ya, itu kan pergeserannya kan pelan-pelan kan gitu ya. Nah, jadi mana yang terlihat di kita aja gitu. Jadi yang terlihat di kita kalau sudah yaitu apa? Kalau sudah bayang-bayangnya itu berpindah ke arah timur. Nah, itulah dia. Kalau sudah pindah atau di ukuran lakukan, kalau misalkan ukuran lakukan segitu bisa-bisa mundur, ya ukuran lakukan itu lah saja. Ya, kita pakai ukuran kebiasaan lah. Ya, kita pakai ukuran kebiasaan. Apalagi kalau sekarang sebenarnya ini gak terlalu ini ya, sekarang kan sudah ada jam. Tapi inilah dasar hukumnya gitu loh. Ya ini kan guna kita mengetahui hal ini kan agar kita tahu dasar hukumnya kan. Nah, inilah dasar hukumnya. Gimana dasar hukumnya adalah bitahwilud dil ya ila jihatil masyriq. Ya ini berpindahnya si kegelapan tadi ke arah masyriq. Nah, itulah yang zahir apa namanya yang zahiru lana, itulah yang tampak di kita gitu loh. Karena nazarnya ke situ aja gitu loh. Ya, apa namanya? Peninjauannya itu ke lima zahiru lana, ke sesuatu, ke perkara yang tampak bagi kita, yang jelas bagi kita. Bukan ke perkara itu sendiri, ya, bukan ke nafsul mailnya itu ya. Karena kalau nafsul mail itu mungkin kita harus pakai teropong atau pakai apa kan gitu. Pakai mikroskop lah sebagainya kan gitu. Nah, itu mungkin barulah kelihatan, oh udah mail ya kan gitu ya. Tapi enggak ke situ perkaranya. Ya, perkaranya hanyalah sebatas yang tampak di kita aja. Dan cara mengetahuinya di sini dikatakan yu'rafu dzalikal mail bitahwilud dzil ila jihatil masyriq. Bahkan secara jelas dikatakan ba'da setelah tanahi qisrihi, ya tanahi qisrihi, berakhirnya kependekan dzil tersebut. Ya, berakhirnya kependekan dzil tersebut. Jadi setelah berarti ya apa namanya bukan yang pendek beneran itu gitu ya, wallahu alam. Ya karena kalau pendek yang beneran itu belum terlihat bayang-bayang itu mengarah ke ya, karena nanti dia masih ada tuh di bahagian-bahagian baratnya. Ya walau sudah agak ada yang condong ke timur, tapi masih ada di bahagian-bahagian baratnya. Nah, ini yang memang sudah ngarah ke barat gitu. Bayang-bayang itu sudah ngarah ke barat. Jadi enggak pendek sekali juga gitu. Nah, untuk membuktikannya ya praktekannya langsung seberapa ukuran dari zawal apa dari dzuluz zawal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya karena di sini pun tidak disebutkan secara spesifik sentimeternya kan gitu ya. Berapa sentimeter untuk dzuluz zawal kan gitu. Ya mungkin belum ada yang mempraktekkan atau mungkin bisa jadi buku-buku mutaakhirin barangkali ada ya. Dzuluz zawal itu berapa sentimeter kan gitu ya. Sepersepuluh dari bundanya. Ya mungkin kira-kira gitulah. Iya misalnya benar. Ya atau kalau permisalan bisa lah kan. Cuma kalau untuk pemastian ya langsung aja lihat. Pokoknya bayang yang ada pada saat dzuluz zawal itulah dia yang kita kecualikan. Ya, itulah yang kita apa namanya kita ghairkan. Ini kan ghair ini kan dikecualikan gitu ya. Itulah yang kita kecualikan. Nah setelah itulah yang diukur. Jadi jika bayang-bayang setelah dzuluz zawal ini itu seukuran dengan bendanya, berarti berakhirlah waktu zuhur. Nah demikian. Baik. Seukuran dengan tinggi tombak. Bayang-bayangnya. Iya, kalau itu berarti kita hitung bersama dzuluz zawalnya. Ya, jadi sebenarnya benar juga di sini pun perkataannya juga demikian. Pokoknya seukuran dengan benda yang ada, segala benda, ya kan gitu. Sara dzillu kulli syai'in mithla. Jadi bayang-bayang tersebut, ya bayang-bayang bagi setiap benda itu seukuran dengannya. Ya mithla, semisal dengannya. Tapi masih ada catatan ba'da zawalid dzil. Ya kalau di sini begitu, wallahu alam kalau di buku yang lain ya. Cuma kalau di sini masih ada kelanjutan yaitu dengan mengatakan ba'da dzilliz zawali. Dan makna kata ba'da menurut Ibnu Qasim di sini adalah ghaira. Maksudnya apa? Kita kecualikan selain dzilliz zawal ini. Yang artinya berarti kalau kita lihat secara kasat mata atau dengan kata lain tanpa kita kecualikan dzilliz zawalnya, berarti panjang bayang-bayang lebih panjang daripada si tombak. Kalau kita belum mengecualikan dzilliz zawalnya. Iya, lebih panjang dari bendanya, walau sedikit. Lebih panjang dari bendanya, walau sedikit. Kenapa? Karena kita mengecualikan dzuluz zawal tadi, gitu loh. Jadi lebih mantapnya bahasanya. Gimana? Setelah bayang-bayang itu melebihi daripada buat benda itu, maka habis waktu. Iya. Cuma kalau melebihi ini nanti kalau lebihnya terlalu panjang, ya itu. Lebihnya lebih dari bendanya. Masa lebih berapa senti? Masa lebih dari bendanya? Selesai loh. Karena kan ada bendanya, ada tambahannya. Asal lebih dari bendanya selesai. Asal bayang-bayang itu lebih dari bendanya. Oh iya benar-benar. Asal si bayang-bayang tersebut lebih dari bendanya habislah waktu. Oh iya benar-benar. Iya betul. Iya teman-teman. Iya. Belum habis. Iya benar. Iya. Iya belum akhir, belum berakhir. Nah kalau sudah lewat dari bayang-bayangnya, nah itulah dia berakhir. Iya betul. Lebih besar dari bendanya. Lebih besar dari bendanya itu berakhir ya. Kalau misalkan belum lewat dari bendanya, iya masih setara. Nah itu belum berakhir. Iya benar-benar. Oh iya tepat itu benar. Itulah bahasa yang ringan. Iya. Masya Allah, Pak Usman. Iya itu bahasa yang ringan. Kalau sholatnya di akhir-akhir Yaitu di, kalau dia masih di bendanya, masih di seukuran bendanya, itu berarti masih dapat. Ini masih, ini setara nih ya. Dia baca bismillah udah lewat. Batal. Batal sholat. Iya, kecuali dia sudah dapat satu rakaat. Kecuali dia sudah dapat satu rakaat. Kalau baru sudah dapat satu, kan? Iya boleh, boleh lanjut. Ya, jadi kalau, harus kotak lah ya. Waktu tadi sah sholatnya pakai haram kerjanya. Yang tadi itu, yang masuk antara takbir dan waktu akan datang. Sah sholatnya tapi haram pekerjaannya tetap perlu dia berkotak. Tapi dia sudah takbir. Sudah takbir. Oh, yang saya tahu kalau sudah dapat satu rakaat. Kalau sudah dapat satu rakaat baru dia boleh ngelanjut. Tapi kalau dia belum dapat satu rakaat, artinya dia sudah keluar dari waktunya gitu. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau oh ya, yang keterangan si Septian tadi ya. Ya coba nanti kita baca lebih lanjut ya. Wallahu a'lam. Ya ini kita masih tentang ngebahas soal awal waktu sama akhir waktunya terlebih dahulu. Ya cuma ini kayaknya tentang masalah sholatnya. Satu ini aja dulu ya, salat zuhur ini aja dulu karena kita ya masih setengah jam. Iya. Soalnya ada membahas pertanyaan Ustaz Usman kemarin ya sedikit yang nyinggung soal itu, nanti takutnya waktunya enggak dapat. Jadi ya kita cukup sampai di sini dulu. Ya subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Ya walhamdulillahirabbil alamin.